Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut sekarang sesi yang ke 16. Baik. Jadi keterangan tambahan untuk pembahasan tadi tentang menyembeli binatang di tempat kesyirikan. Ini sekali lagi tadi sudah saya tekankan, kalau jenis ibadahnya sama tidak boleh. Jenis ibadahnya sama. Tadi disebutkan masjid Dirar dengan masjid Quba. Sholat situ tidak boleh, ya, karena jenis sholatnya itu sama. Kemudian menyembelih di buwana juga tidak boleh karena jenis menyembelihnya itu sama. Pakai pisau juga sama, yang disembelih juga yang dimaksudkan sama untuk menyembelih. Adapun kalau jenis ibadah berbeda tidak masuk. Ya, jenis ibadah berbeda tidak masuk. Contoh misalnya ada balai desa misalnya digunakan itu untuk ada ritual kesyirikan. Lalu ada yang sholat di situ. Sholat dengan ritual kesyirikan tadi itu beda, beda jenis, maka boleh. Saya tadi sudah tekankan seperti itu dan bisa dipahami seperti saya keterangkan tadi. Maka di sini ada yang bertanya, kalau misalnya Ka'bah dulu banyak berhala-berhala, lalu sekarang digunakan untuk ibadah, dulu penyembahannya beda, bukan dengan sholat seperti yang kita lakukan saat ini, bukan dengan tawaf yang kita lakukan saat ini, sehingga tidak dihukumi sama. Jadi di Ka'bah tidak sama seperti yang tadi kita bahas. Kemudian di sini menurut saya pribadi, di sini kan konteksnya menyembelih. Di sini bukan masalah konteks menyembelih. Ibadah yang sama tidak boleh dilakukan di tempat yang juga dulu sama-sama ada ibadah situ, namun ibadahnya untuk syirik. Jadi pohon bisa dipahami perbedaannya itu jelas. Ini ibadahnya sama menyembelih situ, kita lakukan menyembelih lagi yang sama di situ enggak boleh. Namun kalau tadi ada yang nanya, di balai desa itu ada ritual-ritual kesyirikan, terus kita mau sholat, sekarang sudah dipakai untuk sholat di situ untuk sholat Id misalnya, masih boleh karena jenis ibadahnya itu beda. Sama di sini ada pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Syekh Saleh Al-Syekh, beliau ditanya juga tentang ibadah tadi di gereja. Kenapa masih dibolehkan? Karena sholatnya orang Nasrani itu beda, bukan seperti sholat yang dilakukan oleh orang Muslim. Sehingga kasusnya tidak sama dengan Masjid Dirar dan Masjid Quba. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami konteksnya tadi, kalau jenis ibadahnya itu sama. Ya, makanya tadi, adapun kalimat di pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, misalnya sampai dihilangkan patungnya, ya karena beliau itu larang, disebabkan kalau jenis ibadahnya itu sama. Dan tadi dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, bahwa boleh sholat di tempat yang dulunya itu ada gereja di situ, dengan catatan apa? Salibnya itu hilang, patung-patungnya itu dihilangkan. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya sehingga tidak ditanyakan lagi seperti itu. Baik, sekarang kita lihat istighosah dan berdoa kepada selain Allah. Sebelumnya istiazah, sekarang istighosah. Yaitu judul bab, kalau di perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, minasyirki ayyastagiza bighairillahi au yad'u ghairahu. Bab termasuk syirik istighosah pada selain Allah atau berdoa pada selain Allah. Termasuk syirik beristighosah pada selain Allah atau berdoa pada selain Allah. Nah, adapun istighosah maknanya, kalau istighosah itu meminta pertolongan ketika musibah itu sudah turun. Meminta pertolongan ketika musibah itu sudah turun, atau ingin supaya musibah tersebut dihilangkan musibahnya sudah turun. Sedangkan kalau doa, pengertiannya itu lebih umum dari istighosah. Doa itu permintaannya lebih umum. Bisa jadi sebuah harapan, bisa jadi meminta pertolongan supaya diangkat musibah, atau biar bisa kita terlindung. Jadi dalam doa itu ada istighosahnya, ada isti'adzahnya juga ada. Baik, kita lihat sekarang dalilnya. Yang pertama surat Yunus ayat 106 sampai 107. Dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Jika kamu berbuat demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang lalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Di garis bawahi pada kalimat wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Janganlah kamu menyeru atau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Dan termasuk tad'u di sini termasuk istighosah. Istighosa tidak boleh pada selain Allah. Berdoa juga tidak boleh pada selain Allah. Inti kalimatnya pada yang pertama tadi. Janganlah kamu menyembah atau janganlah kamu berdoa pada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Terus surat Al-Ankabut ayat 17. فَمَتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Mintalah rezeki dari sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya lah kalian akan dikembalikan. Jadi mintalah rezeki dari sisi Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Maka garis bawahi pada mintalah rizki dari sisi Allah. Maka berdoa berarti hanya untuk Allah, istighosah juga hanya untuk Allah. Juga wasembahlah Dia sampai di situ. Terus. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari perjanjian-perjanjian mereka. Nah, lihat, orang yang berdoa pada selain Allah dikatakan siapa yang lebih sesat. Maka garis bawahi siapa yang lebih sesat? sampai pada daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Berarti doa pada selain Allah tidak boleh, termasuk istighosah pada selain Allah tidak boleh. Terus. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'an ardh. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian manusia saling bergantian di muka bumi, maka di samping Allah ada sesembahan yang lain, amat sedikitlah kalian yang mengingatnya. Hei, lihat. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah dan yang menghilangkan kesusahan tadi? Jadi garis bawahi dari awal, siapakah yang mengabulkan doa? Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Tentu Allah yang mengabulkan. Kenapa minta pada selain Allah? Sampai pada kalimat dan yang menghilangkan kesusahan. Jadi yang untuk istighosah Allah yang nanti akan penuhi. Allah yang angkat kesusahan tadi. Kalau ada musibah turun. Nah, sampai di situ. Nah, jadi 4 dalil tadi, 1 2 3 4 itu menunjukkan sebenarnya bentuk doa. Di dalam doa itu sudah ada istighosah. Karena istighosah termasuk dalam doa. Berarti istighosah pada selain Allah tidak boleh. Juga doa pada selain Allah tidak boleh. Terus. Dengan sanadnya, Tabrani meriwayatkan bahwa dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang sering mengganggu orang-orang mukmin para sahabat. Maka salah seorang dari mereka, sahabat berkata, "Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yastaghatu bi wa innama yastaghatu billahi." Sesungguhnya tidak diperbolehkan beristighatsah kepadaku. Istighatsah itu hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Istighatsah itu hanya untuk Allah. Maka garis bawahi, istighatsah itu hanya ditujukan kepada Allah. Jadi kalau ada istighatsah yang itu sampai ditambah juga dengan larung laut, dengan sedekah laut, ya, maka ini sudah masuk syirik. Karena sudah ditujukan pada selain Allah. Coba lihat sekarang kandungan bab. Doa memiliki pengertian yang lebih luas daripada istighosah. Jadi tadi disebut doa, doa itu masih lebih luas daripada istighosah. Istighosah itu cuma ketika ada kena musibah, kita ingin musibah tadi hilang. Itu namanya istighosah. Terus. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Itu seperti dalam surat Yunus ayat 106 sampai 107, kaitannya dengan judul bab sama. Terus yang ketiga, berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik besar. Berdoa pada selain Allah termasuk syirik besar. Garis bawahi, syirik besar. Kalau syirik besar, hati-hati, itu mengeluarkan dari Islam. Terus. Orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah untuk mengambil hati orang lain, maka dia tetap termasuk golongan orang musyrik. Orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah untuk mengambil hati orang lain, maka dia termasuk golongan orang musyrik. Sama, tidak boleh. Maka orang soleh tidak dianggap berarti perbuatannya jadi benar gara-gara dia soleh. Tetap keliru. Terus. Tafsir surat Yunus ayat 107. Tafsir surat Yunus ayat 107. Tadi kaitannya dengan judul bab yang dimaksud. Terus. Berdoa kepada selain Allah tidak bisa memberikan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kufur. Jadi garis bawahi tadi, tidak bisa memberikan manfaat duniawi. dia minta sugih, minta kaya, minta selamat, tidak manfaat. Taruhlah itu dapat manfaat, jadinya istidrot. Istidrot itu diberikan nikmat, namun dalam keadaan bermaksiat. Terus. Tafsir surat Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17 juga kaitannya minta rizki itu hanya pada Allah. Berarti kalau orang minta rizki pada selain Allah syirik. Begitu juga kalau menyembah Allah itu tauhid, kalau menyembah selain Allah itu syirik. Terus. Rizki itu tidak sepatutnya diminta kecuali dari Allah. Seperti halnya surga juga tidak dapat diminta kecuali darinya. Nah itu lihat, rizki itu hanya diminta dari Allah saja. Lalu 9. Tafsir surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Intinya itu maksudnya sama. Dikatakan orang yang berdoa pada selain Allah orang yang sesat. Sama juga orang yang beristighosah pada selain Allah. Terus 10. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah ditulis orang yang lebih sesat, itu garis bawahi. Itu lebih sesat. Maka syirik, setiap perbuatan syirik menunjukkan kesesatan. Nah, setiap perbuatan syirik itu sesat. Terus. Sesembahan selain Allah itu lalai dan tidak mengetahui kalau ada orang yang memohon kepadanya. Kita berdoa pada wali yang sudah mati, dia lalai, dia gak bisa dengar apa yang kita minta. Tidak dapat mengetahui apa yang kita minta dan tidak mungkin mengabulkan. Terus. Permohonan itu menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan pada sesembahan selain Allah kepada orang yang memohon kepadanya. Di akhirat nantinya jadi kebencian dan permusuhan karena orang yang disembah nanti berlepas diri. Berhala yang disembah nanti berlepas diri. Dia tidak mendukung orang yang menyembahnya. Terus. Permohonan itu disebut sebagai ibadah kepada selain Allah. Permohonan itu disebut sebagai ibadah pada selain Allah. Terus. Pada hari kiamat, sesembahan selain Allah itu akan mengingkari ibadah yang dilakukan orang-orang musyrik. Pada hari kiamat, sembahan selain Allah itu akan mengingkari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi sembahan itu tidak mendukung orang-orang musyriknya, malah akan mengingkarinya. Terus. Permohonan inilah yang bisa menyebabkan seseorang menjadi orang yang paling sesat. Terus. 16. Tafsir ayat An-Naml ayat 62. Dan tadi ayat yang terakhir, siapa yang mengabulkan doa, yang mengangkat kesulitan, ya tentu Allah. Ya. Maka kita cuma bisa beristighosah dan berdoa pada Allah saja. Terus 17. Suatu hal yang sangat mengherankan, ternyata para penyembah berhala itu mengakui bahwa tidak ada yang bisa memperkenankan permohonan orang yang sedang berada dalam kesulitan kecuali Allah. Oleh karena itu, ketika ditimpa kesulitan, mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas. Nah, kalau orang musyrik dulu, kalau sulit, mereka itu berbuat, ya, mereka itu minta pada Allah, berdoa pada Allah. Maka beliau katakan sini, ditimpa kesulitan, mereka memohon kepada Allah. Jadi kalau sulit, kembali kepada Allah. Namun kalau dalam keadaan senang, mereka kembali berbuat syirik. Itu musyrik yang dulu ada. Bedanya dengan sekarang apa? Senang, susah, sama saja. Ya, terus 18. Sikap preventif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membentengi tauhid dan bersikap santun kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW mencegah, kamu tidak boleh beristighosah kepada aku, beristighosahlah kepada Allah. Ada tindakan preventif melindungi diri, membentengi supaya umatnya tidak terjatuh dalam kesyirikan. Nah, sampai bab 14 tadi. Ada pertanyaan? Pak Sudar. Tentang istighosah. Istighosahnya pakai? Pakai ya kayak gitu istighosahnya. Ya, yang lainnya juga kayak gitu. Ya. Pernah lihat? Ya. Tanya, terus. Terus itu anaknya itu kadang-kadang ngaca adaptasi alam, mungkin pikirnya itu di pantai di pegunungan gitu kadang-kadang. Terus? Jadi istighosahnya tadi sampai ke pantai dulu gitu. Zikir. Zikirnya di pinggir pantai. Mintanya pada siapa? Ya, berarti tidak ada tuntunan tadi dengan lakukan-lakukan semacam tadi. Cukup berdoa di masjid, berdoa pada Allah, itu sudah maksud untuk beristighosah juga pada Allah tanpa tambahan-tambahan ritual-ritual tertentu. Ada lagi? Kalau untuk ketika musibah itu terjadi, yang pertama berbanyak tobat, yang kemudian yang kedua kembali pada Allah. Kalau maksiat berarti ditinggalkan dan cukup dengan banyak memohon pada Allah saja. Tidak pakai sholat, tidak ada istilahnya sholat istighosah juga. Yang ada nanti sholat istisqa kalau hujan belum turun. Ya, itu sholat istisqa. Tidak ada sholat khusus untuk sholat istighosah. Sholat istighosah kubro nggak ada. Coba apa tadi? Bekas kuburan non muslim didirikan masjid. Yang jelas tidak boleh masjid dan kubur bersatu. Satu. Yang kedua, kuburnya harus dihilangkan dulu bersih-bersihnya. Baru boleh. Ya, contoh masjid UGM itu sudah dibersihkan kuburan Cinanya di situ. Baik. Pak Yoto. Sekolah-sekolah itu kan sekarang misalnya mau ujian. Sekolah-sekolah mau ujian terus ada istighosah. Musibahnya sudah turun belum? Belum kan? Musibahnya sudah turun belum? Ya, belum berarti. Gimana coba? Istilahnya pas enggak? Ujiannya belum turun kok. Ujiannya belum ada. Kecuali kalau sudah ujian semuanya enggak lulus, istighosah. Gitu. Takut dulu berarti. Harusnya istiazah kubro. Ya. Iya tak? Iya. Istighosah coba mana musibahnya situ? Kecuali ini lagi banjir bandang gitu, terus ada istighosah, mungkin pas. Ya. Iya kan? Iya, cuma salah istilah berarti. Ya. Kebanyakan cuma ikut-ikutan saja gitu. Ah, sekolah sana itu ada istighosah, kita lagi istighosah ngundang kiai, baca bareng-bareng doa. Ini cuma istilah saja. Dan baiknya tidak seperti itu. Nah, sudah? Baik. Mas Arino? Amal jama'i cukup individu, ya cukup individu karena masing-masing punya hajat sendiri dan punya doa yang masing-masing juga diijabai sendiri. Baik, yang lain, monggo Pak. Banyak patung-patung di tempat tersebut atau lukisan makhluk hidup, terus baiknya patung-patungnya dihilangkan, lukisannya itu dihilangkan, baru boleh sholat di situ, baru boleh berdoa di situ. Kalau itu masjid nanti atau itu rumah, tidak akan atau sulit untuk dimasuki malaikat. Pembahasannya nanti pembahasan terakhir dari kitab ini. Ada lagi? Baik. Terakhir sesi keberapa selesai? 16. Istirahat dulu 5 menit, habis itu kita lanjut lagi sesi yang terakhir. Ya, kita tutup kalian doa kabar terima majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.